Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil hadis yang ke-12 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkaitan dengan kisah datangnya utusan terbaik dari kaumnya dan penanya terbaik dari orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para utusan. Siapa beliau ini yang dimaksud? Arif Imam Ibnu Tha'labah. Taib. Yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Faman hafizal hadits falyaqra. Barakallahu fikum. Yang kemarin sudah pada baca yang ini ya. Baik. Pertemuan yang lalu kita mengambil beberapa fawaid dari hadis Anas tersebut, di antaranya apa? Indaki afif. Di antara faedah yang kita petik dari hadis Anas bin Malik tentang kisah datangnya Imam bin Tha'labah. Nah, faedah pokok dibawakannya hadis ini jelas yaitu berkaitan dengan pertanyaan tentang rukun-rukun Islam. Taib. Faedah yang lain dari hadis indaknya ilhan. Disyariatkan ya untuk beramal dengan khabar wahid, Nah, khabar dari satu orang yang penting dia adalah terpercaya dan memang menguasai khabar tersebut, memiliki apa? Dhabt. Dari seorang yang adil dan dhabt. Adil, dhabt. Nah, terkadang seorang memiliki keadilan, memiliki kesolehan tapi tidak dhabt, karena sering lupa atau pemahamannya tidak bagus. Maka itulah dalam periwayatan dipersyaratkan dua hal ini, adlun dan dhabtun. Faedah yang lainnya apa, Ibrar? Naam. Keseriusan Imam bin Thalabah dalam mencari kebenaran. Ini jelas bagaimana beliau datang jauh-jauh untuk menemui Nabi SAW. Dan juga di sini akhwan, padanya bimbingan bagi setiap orang yang bertanya untuk menyusun pertanyaan dengan baik. Naam. Karena apa yang dicontohkan oleh Imam ini adalah metode yang sangat bagus dalam bertanya. Makanya dikatakan, naam, beliau adalah apa? Penanya yang terbaik, sebagaimana ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga utusan terbaik, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faedah yang lain apa, Numair? Hah? Irfa' saudara. Nah, bolehnya bersumpah atas perkara-perkara yang diinginkan untuk menguatkan, agar apa, semakin kuat penyampaian walaupun tidak diminta sumpah. Nah, faedah yang lain apa, Ahmad? Berkaitan dengan masalah apakah imam tiba di hadapan Nabi sudah dalam keadaan berislam atau belum? Jawabannya apa? Belum. Yang rajih beliau belum berislam. Apa yang menunjukkan hal ini, Yusuf? Kalau beliau belum berislam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebagian riwayat di akhir hadis beliau menegaskan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sa'addi hadhihi al-fara'id. Dalam riwayat siapa ini? Hadis Ibnu Abbas. Oleh karena itulah Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala tegaskan bahwasanya pendapat yang rajih imam datang kepada Nabi saat itu dalam keadaan belum berislam. Kemudian setelah yakin dengan kebenaran yang dibawa beliau berislam dan menyampaikan kepada kaumnya sehingga kaumnya pun ikut masuk Islam. Taib. Dalil yang lain apa? Atau faedah yang lain apa, Zakaria? Hah? Lupa saudara, kalah dengan. Naam, disintainya mencari sanad yang ali, sanad yang tinggi, karena imam walaupun sudah mendengar dari utusan Nabi di daerahnya, beliau tetap berangkat untuk mendengar langsung dari Nabi SAW. Yang lainnya apa, Muhammad Sido? Hah, yang keras. Taib. Nah, beliau termasuk sahabi, imam berarti termasuk sahabi karena bertemu dengan Nabi dan saat itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mubarak, diberkahi. Kenapa? Karena dengan sebab itu masuk Islam orang yang banyak. Baik. Berkaitan dengan faedah akidah, masalah iman, apa yang kita petik dari hadis ini penting karena padanya bantahan kepada ahli kalam, juga ahli filsafat. Apa itu? Abah Mursalin. Bahasanya? Sebentar. Yang jelas saya karena konsentrasinya dua antara latihan mata ini. Nah, terkadang soal hari ini, tapi kalau lihat mulutnya, ya, tapi sekarang kan belum terlalu jelas saya. Nah, cukup dengan adanya keyakinan yang pasti, maka apa? Keimanan diterima. Karena yang dibutuhkan dalam iman adalah memang apa? Keyakinan yang yakin, betul-betul yakin tanpa ada keraguan. Dengan cara apapun dia apa? Sampai pada keyakinan itu, walaupun dengan taklid awalnya. Datang berita, yakin pokoknya. Karena yang menyampaikan terpercaya, dia yakin itu. Tidak perlu mencari dulu dalil, kemudian apa dia berpikir, kemudian mengolah naam dalil-dalil itu sendiri. Yang diistilahkan oleh ulama kalam, kalau lebih tepatnya oleh ahli filsafat, karena mereka bukan ulama, yaitu dengan an-nadhar wal istidlal. Butuh mencari dalil dulu, butuh naam berpikir. Ini adalah apa? Bid'ah yang dimunculkan oleh ahli filsafat. Dalam hadis ini sangat jelas, ketika imam yakin apa yang dibawa oleh Nabi hak, maka segera dia beriman. Demikian pula kaumnya. Kaumnya ketika mendengar khabar dari imam, mereka percaya pada imam, mereka pun beriman. Baik, sekarang kita masuk pada hadis berikutnya, atau sebelumnya ikhwan, pada hadis ini kita mengambil faedah berkaitan dengan perawinya. Di antaranya adalah berkaitan dengan apa? Dengan Athbatun Nas fi Hammad bin Salamah. Orang yang paling kokoh periwayatannya dari Hammad bin Salamah. Siapa dia itu? Indak ya Ismail. Bahaz ibnu Asad. Nah, Bahaz ibnu Asad al-Basri Abul Aswad. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ijli, Athbatun Nas fi Hammad bin Salamah. Taib. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab bayan al-iman alladhi yudkhalu bihi al-jannah. وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. Kita masuk pada bab yang keempat dari Kitabul Iman. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab penjelasan tentang iman yang dengan sebabnya seseorang dimasukkan ke dalam surga. Dan bahwasanya siapa saja yang berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi pada bab ini ada dua hal pokok yang akan ditekankan ikhwan, yaitu apa? Tentang keimanan yang bagaimana yang dengannya seorang bisa dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwasanya siapapun itu yang berpegang teguh dengan perkara yang diperintahkan kepadanya dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Berarti butuh tamassuk, butuh kekokohan dalam menunaikan perintah. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani thiqatun hafidhun fadil. Qala haddatsana abi, berarti siapa? Bapak beliau siapa? Ukasyah. Namanya berarti? Berarti Abdullah bin Numair. Taib. Abdullah bin Numair Al-Hamdani juga seorang thiqah, sahibu hadis min ahli sunnah. Ditegaskan ini menunjukkan kekokohan beliau dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Amr ibn Utsman. Amr ibn Utsman ini, ikhwan, kunyahnya adalah Abu Sa'id, nisbahnya kepada ahli Kufah Al-Kufi. Seorang thiqah juga. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan darinya dalam kitab ini cuma 3 hadis saja dari jalan Amr bin Utsman tersebut. Beliau juga termasuk perawi dalam Sahih Bukhari. Qala hadatsana Musa ibn Talhah, seorang tabi'in. Musa ibn Talhah At-Taimi Abu Isa. Seorang thiqah. Sebagian mengatakan di antaranya Ibnu Asakir menukilkan yuqal innahu wulida fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau dilahirkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman dalam bentuk tamrid, yuqal masih butuh penguat. Dan termasuk dikenal dengan kefasihan, akhwan. Nah, termasuk dalam deretan fusaha unnas, ya, pada masa itu orang yang paling fasihnya dalam berbicara. Karena seorang berilmu dari tingkatan fasaha, ikhwan, berbeda-beda. Ada seorang memiliki ilmu yang tinggi tapi dari sisi kefasihan kurang, dari sisi mengungkapkan kalimat-kalimat kurang. Karena kefasihan adalah hal lain, anugerah lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, di mana seorang mampu untuk bertutur kata dengan ungkapan-ungkapan yang fasih. Baik. Nah, di antara para perawi hadis yang dikenal dengan kefasihan, ya, beliau ini. Naam. Yaitu Musa ibn Talhah. Qala haddatsani Abu Ayyub, telah menyampaikan hadis kepadaku Abu Ayyub, seorang sahabi. Nama beliau Khalid ibn Zaid. Diingat-ingat. Lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya kan? Kalau ditanya lagi nama Abu Ayyub siapa, harus pada bisa. Siapa tadi namanya, Arif? Khalid ibn Zaid. Itu nama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari kaum Ansar, secara lebih detailnya lagi dia dari apa? Dari suku Khazraj. Al-Ansari Al-Khazraji, karena Ansar nah, secara garis besarnya terdiri dari dua kabilah besar yaitu Aus dan Khazraj yang dulunya saling bertikai, berperang terus akhwan, sampai datanglah Islam, kemudian Allah persatukan mereka, dan itu nikmat yang sangat agung yang Allah ingatkan dalam surat Ali Imran. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Tatkala dulu kalian itu ada berperang terus antara Aus dan Khazraj, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala persatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat dari Allah. Menjadi bersaudara itu ikhwan binikmatihi, semata-mata dengan nikmat dari Allah. Kalau bukan karena Allah berikan nikmat untuk bisa bersaudara, tidak akan mungkin hati ini bisa condong. Tidak akan mungkin hati ini bisa bersatu walaupun semua harta benda telah dikeluarkan untuk bisa mengambil hati seseorang. Makanya Allah ingatkan kepada nabinya ikhwan bahwasanya yang menyatukan hati itu hanya Allah saja. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan semua harta untuk bisa mempersatukan hati-hati mereka, tidak akan mungkin bisa. Akan tapi Allah sajalah yang bisa mempersatukan hati-hati. Oleh karena itulah di antara hal penting ikhwan untuk kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap adanya pertikaian, mungkin dengan saudara kita, dengan teman kita, kok kemudian jadinya temannya membenci atau hubungan renggang. Mintanya pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala tautkan hati-hati kita, untuk persatukan hati-hati kita di atas al-haq, dipersatukan di atas kebenaran. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk mempersatukan hati-hati yang tadinya membenci bisa menyayangi. Dan sebaliknya pula ketika Allah kehendaki hati-hati itu saling menjauh, sangat mudah. Nah, ini berkaitan dengan Aus dan Khazraj. Padanya ibrah. Nah, sebenci apapun seseorang kepada yang lain, ikhwan, kalau Allah sudah menginginkan untuk dipersatukan hatinya, akan bersatu. Sebagaimana dulu Aus dan Khazraj yang mereka senantiasa saling berperang. Dan Abu Ayyub ini, ikhwan, seorang sahabi yang dikenal dengan keutamaannya, yang ikut dalam perang Badar. Dan tentang Ahlul Badar, keutamaannya tersendiri. Karena para sahabat yang mengikuti perang Badar memiliki rating yang sangat tinggi, ikhwan. Memiliki tingkat keutamaan yang sangat tinggi. Dari Ashabu Badrin, setelah Khulafa'ur Rasyidin, kemudian Ashrah Al-Mubasyaruna bil Jannah yang lain. Nah, kemudian apa? Deretan setelahnya adalah Ahlu Badrin. Orang-orang yang apa? Ikut dalam peperangan Badar. Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Subhanallah. Manusia kalau diberi kesempatan seperti ini, betapa gembiranya. Dan itu diberikan kepada Ahlu Badrin, pada para sahabat yang ikut dalam perang Badar. I'malu ma syi'tum, berbuatlah semaumu. Qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Baik. Dan tentunya para sahabat bukan kemudian orang-orang yang hurur. Oh, berarti disuruh berbuat semaunya akhirnya bermaksiat. Tidak. Tapi itu menunjukkan bahwasanya mereka, di antara makna ayat, akhwan, atau makna perkataan Allah tersebut yang Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan dalam hadits qudsi. Baik, bahwasanya mereka itu diberi taufik untuk senantiasa mengamalkan amalan orang yang pantas mendapatkan ampunan. Allah berikan taufik sehingga mereka diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara yang mengikuti perang Badar adalah Abu Ayyub. Dan juga peperangan-peperangan yang lain secara keseluruhan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, Abu Ayyub semuanya ikut. Jadi ikut perang Badar yang paling utamanya dan semua peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikutinya. Dan di antara keutamaan khusus Abi Ayyub ini ikhwan yang masyhur apa? Yaitu beliau yang menjamu pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah. Nah, disebutkan selama satu bulan tinggal di rumah Abu Ayyub yang saat itu para sahabat betul-betul apa? Sangat ingin masing-masingnya bisa menjamu Nabi. Makanya Nabi ketika melihat semangat para sahabat itu tidak ingin menyakiti hati salah seorang di antara mereka, maka beliau berikan keputusan di mana untanya Naam itu menderum berhenti, maka disitulah beliau akan tinggal sementara sampai dibangunnya masjid dan dibangunnya rumah untuk istri-istri beliau. Sehingga disebutkan selama satu bulan tersebut beliau apa? Tinggal di tempat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan itu keutamaan ketika seseorang diizinkan untuk menjamu manusia yang paling utama dan memuliakannya. Dan juga di antara peperangan yang diikuti beliau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerangi Khawarij dan juga ketika diutus dalam apa? Perluasan daerah kaum muslimin. Nah, menyertai Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij dan juga ketika menyerang Al-Madain. Dan beliau termasuk sahabat akhwan yang meninggal Naam ketika apa? Ketika di luar negerinya. Karena beliau wafat di negeri Rum, di negeri Romawi ketika memerangi mereka pada masa kekhalifahan Muawiyah. Nah, padahal beliau apa? Penduduk asli Madinah. Demikianlah kematian ikhwan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan meninggal. Dan Allah kehendaki untuk sahabat yang mulia ini meninggal dalam kondisi beliau sedang apa? Memperjuangkan Islam. Nah, ketika mau memerangi negeri Romawi. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tarikh. Dan itu ketika perjalanan, akhwan, sebelum menggempur mereka. Jadi memang sudah sakit. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di sini. Kata beliau kepada para sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Jadi para sahabat Abi Ayyub, in ana mittu fahmiluni. Jika aku mati maka Naam bawalah aku. Fa idza safaftumul adu fadfinuni tahta aqdamikum. Naam, kemudian apabila kalian sudah apa? Bersaf-saf, yaitu sudah berhadapan-hadapan dengan musuh, maka kuburkanlah aku di bawah apa? Di bawah kaki-kaki kalian. Maksudnya di medan perang, dikubur di medan perang, tempat peperangan. Dan beliau sebagaimana keterangan Al-Baqawi dikubur pada malam hari. Nah, dikuburnya Thayyib meminta agar apa, di bagian paling depan selama kaum muslimin mampu untuk maju. Kata beliau, "Idza ana mittu faqaddimuni fi biladil adu mastata'tum." Jika aku mati, maka bawalah aku maju ke depan di negeri musuh semampu kalian. Tsummat binuni, kemudian kuburkanlah aku di situ. Nah, maka beliau pun meninggal, ikhwan, wa kanal muslimun ala hisaril Qustantiniyah. Yang saat itu kaum muslimin sedang mengepung negeri Konstantinia. Faqaddamuhu hatta dufina ila jambi Ha'it. Maka pasukan kaum muslimin membawa maju jenazah Abi Ayyub ini sampai dikubur di apa? Di samping tembok benteng. Jadi sebelum di bagian dan di balik benteng kan musuh. Nah, kaum muslimin mengubur Abi Ayyub sesuai dengan wasiatnya di bagian paling depan yang dimampui. Nah, ini menunjukkan ketika mau wafat saja ikhwan ingin maju. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, ketika seorang muslim bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas jalan tersebut. Karena itu bukan orang sembarangan yang Allah pilih untuk bisa seperti itu. Makanya ketika ada seseorang setelah mendengar tentang sahabat mengatakan kepada sahabi tersebut, sungguh beruntung kalian bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dihardik orang itu. Nah, dihardik kenapa? Karena belum tentu ketika dia hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa apa, bersabar sebagaimana sabarnya para sahabat. Memang Allah memilih mereka sebab Allah tahu baiknya hati mereka dan jujurnya mereka serta semangat mereka. Sehingga jangan berangan-angan dengan sesuatu yang belum tentu ketika engkau hidup pada masa itu engkau bisa selamat. Kalau kita perhatikan dengan kelemahan iman kita, ikhwan, belum tentu ketika hidup masa itu ikut bisa apa? Berjuang bersama Nabi. Bisa-bisa malah dari deretan para apa? Para penentang atau deretan orang-orang yang celaka waliyatu billah. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri apa yang Allah pilihkan untuk kita, karena Allah Maha tahu tentang kemampuan kita masing-masing. Sehingga kita syukuri. Nah, jangan berangan-angan dengan sesuatu yang belum tentu ketika kita hidup pada masa itu bisa berbuat sebagaimana mereka berbuat, yaitu dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim. Karena Allah pilih mereka, karena memang mereka pantas untuk itu. Tinggal kita sebagai generasi yang datang belakangan untuk banyak-banyak memohon pada Allah agar bisa mengikuti jejak mereka sesuai dengan kemampuan, mengikuti bagaimana mereka mengamalkan sunnah dan bagaimana mereka beragama. Wafatnya beliau terjadi khilaf, ada yang mengatakan tahun 50, ada 52, ada yang mengatakan 55. Jadi sekitar intinya tahun 50-an Hijriah. Ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Khalid ibn Zaid Al-Khazraji. Anna Arabiyan arada li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safar. bahwasanya seorang A'rabi itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau dalam safar. Dan A'rabi ya ikhwan, nisbah kepada A'rab yang telah kita lewati bahwasanya Al-A'rab yaitu Ahlul Badiyah Minal Arab, yaitu orang-orang Badui dari kalangan Arab, yang mereka bukan orang-orang yang memiliki tempat tinggal menetap, sehingga mereka ya di kemah-kemah, bangunan mereka ya hanya kemah-kemah gitu, dari kulit atau apa, perkemahan, tidak membangun rumah menetap sebagaimana penduduk-penduduk yang betul-betul mukim, dikenal dengan Ahlul Madinah, penduduk-penduduk yang tinggal di kota-kota, tidak. Mereka ini A'rabi. Dan itu memang dulu kebiasaan kaum Arab, ikhwan. Kemudian dalam hadis dikatakan oleh Abu Ayyub, fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha. Ini ada keraguan dari perawi. Kemudian si A'rabi tadi yang namanya sebagian menyebutkan A'rabi itu adalah Ibnul Muntafiq, rajulun min Qais. Sebagaimana dalam riwayat Abu Muslim Al-Kajji, yang di situ terdapat penjelasan, fa idza rajulun min Qais yuqalu lahu Ibnul Muntafiq. Ini nama A'rabi tersebut. Nah, si A'rabi tadi memegang khitam naqah atau zimamnya. Perbedaan secara lugawi ya ikhwan antara al-khitam dengan az-zimam. Taib. Dikatakan oleh Al-Azhari, al-khitam huwa alladhi yukhtamu bihil ba'ir. Nah, yaitu sesuatu yang digunakan untuk apa? Untuk menali, nah, unta, kan, ditali. Ini kalau khitam ditalikan, sedangkan kalau zimam itu yang apa? Di hidungnya. Biasa kalau hewan itu hidungnya di apa? Dibolong kemudian dikasih tali, itu namanya zimam. Alladhi yuj'alu fil anf, yang diletakkan di hidung, ini namanya zimam. Dalam bahasa kita ya sama, samanya adalah apa? Tali, tali kekang. Mudahnya yaitu dia memegang tali kekang kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memegang talinya berarti Nabi akan terhenti dari apa? Perjalanannya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah au ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, terjadi keraguan juga pada perawi, apakah dia memanggil dengan nama Rasulullah ataukah dengan sebutan nama langsung ya Muhammad. Kabarkanlah kepadaku dengan perkara yang akan mendekatkanku ke surga dan perkara-perkara yang akan menjauhkanku dari neraka. Ini pertanyaan yang tentunya sangat bagus. Maka sampai-sampai faqaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma nadhara fi ashabihi thumma qala laqad muffiqa aw laqad hudiya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menahan dalam dirinya, tidak meneruskan perjalanan, berhenti terlebih dahulu. Kemudian baru melihat ke arah para sahabat beliau, terus mengatakan laqad wuffiqa aw laqad hudi, sungguh dia telah diberi taufik atau telah diberi petunjuk. Juga ada keraguan dari perawi. Intinya apa? Sungguh orang ini telah diberi taufik oleh Allah, telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertanya pada hal yang bermanfaat. Dan taufik itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita kata ya ikhwani fillah, bahwasanya seorang bertanya saja, kalau memang pertanyaannya pada perkara yang bagus, itu menunjukkan taufik Allah kepadanya. Naam. Qala kaifa qulta? Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana engkau mengatakan? Bagaimana engkau katakan tadi? Nabi ingin mendengar beliau atau mendengar Arabi tadi akhwan mengulangi pertanyaannya, qala fa'ada, maka dia pun mengulanginya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Perkara yang akan mendekatkanmu kepada surga dan menjauhkanmu dari neraka adalah apa? Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti maknanya engkau tauhidkan Allah dalam peribadatan, dan engkau menegakkan salat serta menunaikan zakat dan menyambung hubungan rahim. Da'innakah, biarkanlah unta ini berjalan, karena saat itu masih dipegang. Jadi bukan da'innakah masuk dalam enam jawaban yang diinginkan oleh Arabi tadi, yaitu hal yang mendekatkan pada surga dan menjauhkan dari neraka. Da'innakah adalah maksudnya setelah Nabi menjawab, Nabi memerintahkan kepada Arabi untuk apa? Biarkan unta itu berjalan, jangan dipegang lagi apanya? Tali kakangnya. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwan sebutkan tiga atau sebutkan empat perkara penting yang akan mendekatkan seorang hamba ke dalam surga. Yang pertama tauhid. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Ini merupakan dasarnya, tanpa itu seorang tidak akan mungkin bisa selamat. Dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, baik syirik asghar maupun syirik akbar. Kemudian menegakkan salat. Wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat. Karena salat ini merupakan perkara terpenting dari amalan-amalan ibadah badan setelah seorang menunaikan syahadatan, dua kalimat syahadah. Maka dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang orang masuk Islam ikhwan, setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, perkara awal yang diajarkan kepadanya adalah salat. Sehingga siapapun itu yang merasa salatnya betul-betul belum menguasai dari sisi kecocokan dengan sunnah, kandanya apa? Diperhatikan. Dan juga mumpung ingat, nah, di antara hal penting ikhwan juga mengetahui apa akta yang banyak terjadi, kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi pada orang-orang yang sholat. Maka yang belajar akta ul musallin ya di waktu sebelum asar, hendaknya diperhatikan. Karena pada beberapa santri masih terkadang sholatnya ya mungkin belajar tapi tidak diamalkan, kesalahannya masih sama. Baik, terkadang juga beberapa cara duduk terkadang sembarangan, bersedekap terkadang teledor, dan diantara yang paling sering ketika apa, mengisyaratkan dengan jari telunjuk, isyaratnya loyo. Ini bukan salah, cuman ngantuk atau enggak konsentrasi entah kenapa. Ushdud, yaitu apa, keraskan kalau sedang isyarat itu apa, yang kuat ya, isyarat dengan jari yang kuat, terus dipandang, karena arah mata itu memandang ke jari ini. Nah, jadi tidak loyo gini. Nah, apalagi sebagiannya sudah nempel, nempel di apa, di lututnya. Apalagi kalau sholat subuh. Nah, tapi maka diperhatikan. Itu kalau sudah gini berarti cenggol aja maksudnya temannya. Nah, kalau udah ambruk gini udah tinggal udah tidur itu kadang. Terutama yang terbiasa tidur, anak-anak kecil. Boleh ingkarul mungkar seperti itu diingatkan sehingga tidak bablas dalam sholatnya. Demikian pula ketika ada yang sholat masih ketinggalan, dia orang sudah naik masih sujud saja. Nah, terlalu khusyuk. Nah, sampai kebablasan. Nah, ini disenggol. Kalau sudah sampai, perlu disadari, kalau sudah sampai enggak ingat sama sekali di sholatnya, Pak. Tidurnya, Pak. Ya. Sampai enggak ingat sama sekali. Maka batal sudah. Nah, sholatnya sudah enggak, sudah putus itu, akalnya kan sudah putus. Kalau sudah enggak ingat, misalnya tadi orang sudah pada naik kok dia masih sujud saja. Berarti ini kan enggak sadar ya. Betul-betul enggak sadar. Kalau cuma sekedar ngantuk, afwan, ada gesekan orang naik sudah langsung dengar, takbir sudah langsung dengar. Itu posisi antara ngantuk-ngantuk sama tertidur-tidur sedikit. Ini belum dikatakan apa? Tidur mustaghriq, tidur betul-betul apa, orang yang tenggelam dalam tidur. Ini belum batal, tapi kalau sudah lama sujud seperti ini segera mundur. Setelah ditegur, bukan kemudian langsung ikut sholat terus kan, enggak. Keluar wudu. Ya. Keluar wudu. Karena ini sudah betul-betul apa, tidurnya tidur pulas. Karena enggak sadar ada takbir, imam enggak dengar, temannya sampingnya sudah naik enggak sadar. Nah, loh, Nabi kan dulu pernah tidur dalam sholat. Dalam hadits Ibnu Mas'ud sampai didengar dengkuran Nabi SAW ketika sholat. Ini bukan dalil. Kemudian, sudah berarti bagus ini tidur dalam sholat. Tidak. Karena naumul anbiya, nah, tidurnya para anbiya akhwan, layang kuntul wudu, tidak apa? Tidak membatalkan wudu mereka. Nah, dan memang terkadang Nabi SAW tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan tertidur atau bahkan seperti pingsan kemudian sadar. Tiba-tiba sadar. Makanya para sahabat tidak ada yang berani untuk membangunkan tidur Nabi SAW karena khawatir saat itu turun wahyu. Di antara metode turunnya wahyu adalah apa? Dengan mimpi. Dan kenapa tidak batal? Karena para anbiya mata mereka yang tertidur tapi hati mereka hidup. Kalau kita mata terlentap hati ikut. Wong matanya melek saja kadang hatinya nam tertidur. Ini harus diperhatikan, mumpung ingat. Karena berapa kali ketika saya di belakang ada di soft belakang itu yang masih saja enam sujud anak-anak kecil. Taib. Waktu tu'ti zakah, dan engkau tunaikan zakat. Membayar zakat, yang dimaksud ini zakatul mal. Bagi mereka-mereka yang telah memenuhi syarat wajibnya membayar zakat, yaitu apa? Mencapai nisab dan mencapai haul. Sebagaimana nanti insyaallah akan kita lewati perinciannya pada kitab zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau sambung hubungan rahim. Di sini disebutkan akhwan silaturrahim, menunjukkan pentingnya hal itu ketika digandengkan dengan perkara-perkara besar. Oleh karena itulah, memutus hubungan rahim merupakan perkara yang sangat dibenci dalam Islam. Masuk kategori dosa besar. Masuk kategori dosa besar, seorang yang memutus hubungan rahim. Bahkan tidaknya seorang yang memiliki hubungan rahim berupaya untuk senantiasa menyambungnya, walaupun yang memiliki hubungan rahim dengannya itu seorang kafir, tapi dengan kadarnya, sekedar memenuhi hak mahabbah tabi'iyah, saling mencintai secara tabi'i, karena itu saudarakah atau yang lainnya, atau ibu atau ayahnya yang mungkin dalam keadaan kafir wal'iyadu billah. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada Asma, ketika sang ibu yang masih kafir saat itu datang ke Madinah untuk mengunjungi Asma. Asma bingung bagaimana mensikapinya datang kepada Rasulullah SAW. Qadimat ummi wahiyya raghibat. Ibuku tiba ke Madinah dalam keadaan dia masih membenci Islam. Nabi SAW mengatakan, sili ummak, sambung hubungan dengan ibumu. Sili ummak, ini ibu yang kafir. Untuk menyambung hubungan dengan ibunya, apalagi dengan apa yang muslim maupun muslimah. Maka hendaknya betul-betul untuk menyambung hubungan sebaik mungkin. Makanya antum para talabatul ilm dan juga ikhwah secara keseluruhan untuk memiliki upaya menyambung itu. Yang masih memiliki orang tua hidup, hendaknya apa? Ada jadwal, walaupun dengan sekedar menelpon, bertanya, menghubungi. Karena alhamdulillah dengan kemudahan sarana, mudah untuk apa? Untuk menyambung hubungan rahim ini. Taib menanyakan keadaan dan seterusnya, itu termasuk silaturahim. Hanya ketika hari Jumat, antum bukan hanya sekedar minta uang saja. Ya, tidak nelpon orang tua kecuali mau minta kiriman ya. Jangan seperti itu. Hari Jumat saya pinjamkan HP diambil. Bukan untuk sekedar minta kiriman. Itu nanti, minta kiriman nanti dulu. Ya, sambung hubungan yang baik. Sampaikan, tanya keadaan. Setelah itu baru. Itu akan apa? Membahagiakan orang tua. Mungkin tidak diminta pun sudah diberi tambahan itu. Karena sudah merasa ada perubahan. Jangan ujung-ujung setiap nelpon, setiap hubungi orang tua, langsung kirim uang. Nabi kirim uang, jangan gitu. Taib, insyaallah mereka paham. Mereka paham dengan hak kalian, cuman kalian saja yang banyak tidak paham dengan hak mereka. Buktinya kalian dikirim ke tempat ilmu, karena mereka paham hak kalian itu untuk apa? Untuk diberi pengajaran. Ketika tidak mampu mereka mengajar sendiri, dikirim ke tempat ilmu. Jadi tinggal kalian bagaimana menunaikan hak mereka ketika jauh, doakan. Doakan mereka. Kedua orang tua kita juga apa? Tadi. Tutur kata yang baik itu sudah menjadikan mereka sangat senang. Kalau orang Jawa, mungkin dulunya sebelum belajar bahasanya biasa saja moko. Setelah belajar ya diubah pakai bahasa halus. Tapi kalau entah orang Medan, Padang ada gaya bahasa gitu enggak? Hah? Ada enggak, Alif? Ada ya, yang penting intonasinya saja yang diubah. Karena apa? Cara pengucapan itu ketika berubah saja orang tua sudah sadar, sudah tahu anakku sudah beda. Sudah beda dari sisi bertutur kata pada orang tua. Ya. Yakin dengan itu saja mereka sudah bahagia. Karena orang tua, nah, yang diharapkan bukan sekedar kalian apa membalas dengan apa, dengan ngasih kiriman uang, ngasih kiriman uang ini dan itu. Tapi saat ini yang betul-betul mereka harapkan ya kalian belajar betul, belajar yang baik. Itu sudah membahagiakan. Apalagi dengar anaknya, nah, selesai sudah menghatamkan Al-Quran, mengatakan hafalan itu, orang itu cuma sekedar baca saja bahagianya kayak kemarin. Nah, ada yang naik kuda, ada yang naik ini, walaupun ungkapan kebahagiaannya salah. Nah, apalagi, nah, yang sudah mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran dari orang-orang tua kita. Baik, itu hadiah terbesar kalian bagi mereka. Maka bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Dan ingat, antum sampai sekarang saat ini sudah harus ingat, sebagaimana kalian disikapi seperti itu, ingin disikapi oleh enam kali apa? Sebagaimana orang tua kalian ingin disikapi oleh kalian dengan sikap yang baik. Demikian pula nanti kalian mesti ketika punya anak. Ya, ketika punya anak. Antum pengen punya anak enggak, Muhammad? Ya, pengen kan? Nah, pengen punya keturunan. Antum, nah, ketika bersikap baik kepada orang tua, nah, bismillah juga nanti keturunan juga baik. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat saat ini, demikian pula engkau akan dibalas. Nah, karena hidup kita, akhwani fillah, ya, terus berjalan. Ketika diberi kesempatan untuk bisa sampai tua, kemudian juga berkeluarga, juga akan diberi keturunan, ada anak. Di situ baru akan merasakan. Makanya perbagus saat ini bakti kalian kepada orang tua. Nah, sehingga kalian nanti tidak akan di masa, oh dulu iyalah pantaslah anakku gini, dulu bapakmu kayak gitu juga. Ya kan? Nah itu. Jadi persiapkan semenjak sekarang. Di antara mempersiapkan keturunan yang soleh, akhwan, adalah apa? Mengupayakan kesolehan diri kita dulu. Taib, upayakan kesolehan diri kita dulu semenjak sekarang untuk bisa apa? Tercapai keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Naam. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik, kawan, akan mengeluarkan sesuatu yang baik dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi kait bi idzni rabbih. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang khabuts, yaitu tanah yang buruk, tempat yang buruk, tidak mengeluarkan kecuali nakit, sesuatu yang buruk juga. Ya, makanya persiapkan tempat lahan yang bagus itu, kawan. Ya mulai dari kita. Demikian pula apalagi para wanita yang mereka memang lahannya. Nah, para wanita juga mempersiapkan dari dirinya untuk keluar dari rahim-rahim mereka keturunan yang bagus. Nah, perhatikan Nabi Allah Ibrahim, ikhwan, beliau tidak berpikir hanya sekedar apa anaknya saat ini tok, tapi sampai jauh semua keturunannya beliau harapkan. Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang menegakkan sholat juga semua keturunan. Nah, jadi contoh teladan untuk para bapak ini adalah Nabi Ibrahim. Dan keberhasilan seorang bapak yang luar biasa ya Nabi Ibrahim ini. Sehingga keluar dari apa keturunan beliau manusia yang paling utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau. Tidak keluar dari keturunan jalur Nabi Ibrahim. Nah, subhanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki keadaan kita, juga keadaan keluarga anak keturunan kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.